Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca hadis Ummu Zara' yang menceritakan tentang 11 orang wanita yang bersepakat untuk cerita tentang suaminya masing-masing. Qala al-musannif rahimallahu taala qala al-musannif hafizahullahu taala qalat as-sabi'ah, maka istri yang atau perempuan yang ketujuh mengatakan, zauji suamiku ghoyaya atau ayaya, catatan kaki yang keenam, royaya artinya al-ahmaq, orang yang dungu, ayaya minat dari kata-kata ay artinya yang tidak mampu untuk mengumpuli wanita. Tobaqa artinya balagal ghaya fil humqi, mencapai derajat yang tertinggi dalam kedunguan. Kuludain lahu daun, semua penyakit baginya adalah betul-betul penyakit. Syajaki au fallaki au jama'a kulan laki, maka aktivitasnya adalah memukul kepalamu. Syajaki artinya idza kalamtihi, jika engkau berbicara padanya maka dia akan melukai kepalamu. Ini artinya adalah al-jurah fi ra's, luka di kepala. Au fallaki dari kata-kata fulul artinya al-jurah fil jasad, luka di badan. Au jama'a kullan laki, atau dia kumpulkan dua-duanya, luka kepala dan luka badan untukmu. Wal makna idza rajatihi, jika engkau menyanggahnya dalam satu hal dia akan atau idza rajatuhu, jika aku menyanggahnya dalam satu hal, dorobani, dia akan memukulku, dan dia akan memukul mengenakan pada ala ra'si, kepalaku, sehingga patahlah atau ada tulang yang patah karenanya, atau pada badanku sehingga dia buat berdarah, atau dia kumpulkan kedua-duanya untukku ma'an sekaligus, artinya dia kumpulkan untukku pukulan pada kepala dan luka pada badan, wallahu a'lam. Kemudian perempuan yang kedelapan mengatakan, zauji al-masu masul arnab wa rihu rihu zarnab, suamiku sentuhannya adalah sebagaimana sentuhan kelinci. Nah, apa yang dimaksud dengan sentuhan kelinci? Di catatan kaki artinya anna zaujaha, suaminya itu jika menyentuh idza masadhu, jika istrinya menyentuhnya maka dia jumpai badannya adalah badan yang na'iman, badan orang yang penuh dengan hidup enak. Kawabaril arnab, lembut kulitnya atau badannya itu lembut sebagaimana bulu kelinci. Wakil dan ada yang mengatakan, kanat perempuan ini, istri ini adalah bahasa kiasan untuk husni khuluqihi, tentang bagusnya akhlak suaminya, lembutnya tabiat suaminya. Bi'annahu tayyibul dengan dia katakan bahasanya, dikarenakan dia adalah seorang yang eh, yang wangi keringatnya likatsrati nadzafatihi, karena dia sering membersihkan badan dan menggunakan minyak wangi, tadzarufan, supaya nampak cakep dan supaya nampak cakep dan baik. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat berkaitan dengan arnab ini, ana aghlibuhu, ini akulah yang lebih dominan dengannya, wan nasu, dan banyak orang, yaglibu, namun ini kok enggak jamak ya. Kalau manusia mendominasinya, yaglibunahu, sebenarnya. Ya, maka dalam riwayat yang lain dikatakan bahasanya akulah yang mendominasinya, lebih dominan daripada suaminya. Kemudian warihu rihu zarnab, dan bau badannya adalah wangi sebagaimana wanginya zarnab. Zarnab adalah nabatun, tumbuhan yang memiliki bau yang harum. Fahiya tasifu zaujaha, maka si istri ini mendeskripsikan suaminya sebagai seorang laki-laki yang suka berdandan, suami yang suka berhias wa tatayyub, dan suka pakai minyak wangi laha untuk istrinya. Wallahu a'lam. Ya, maka dia puji suaminya sebagai suami yang yang rapi, suami yang tampilannya rapi, baunya harum, dan seterusnya. Tidak kemudian baunya apak karena tidak mengurusi badannya, bukan, namun suaminya adalah seorang yang perhatian dengan kebersihan fisik dan badannya. Kemudian perempuan yang kesembilan mengatakan, zauji rafi'ul imad, suamiku adalah seorang yang memiliki rumah yang tiangnya tinggi. Di catatan kaki, tiang yang tinggi ta'ni artinya rumahnya murtafi'un, tinggi. Dan itu sebagaimana wajarnya rumah para pimpinan dan para tokoh, sehingga banyak tamu, karena banyak tamu yang datang ke tempat ini. Ya, maka di masa silam, di masa Arab Jahiliyah, para tokoh, ketua-ketua kabilah, itu rumahnya berbeda dengan yang lain, rumahnya tinggi-tinggi. Maka rumah tinggi, tinggi besar, itu isyarat ini kepala kampungnya. Kemudian tawilun nijad, dan dia adalah seorang yang sarung pedangnya itu panjang. Nijad maknanya adalah hamalatus saif, sarung pedang. Kajira bisayif, sebagaimana sebagai wadah pedang. Artinya istrinya ini mendeskripsikan suaminya sebagai seorang yang jur'ah, pemberani, wasaja'ah, dan pemberani. Azimur ramat, yang abu dapurnya itu tumpuannya besar. Artinya banyak masak. Tentu kalau orang itu banyak masak, di masa silam masaknya pakai kayu, akan menghasilkan abu dapur. Kalau bolak-balik masak, tentu menggunung sampai-sampai abu dapurnya itu menggunung. Yang dimaksudkan adalah romatul hatab, abu hasil pembakaran hatab, kayu bakar. Aladina sya'a, yang tentu abu ini adalah hasil dari ikotin nar, menyalakan api pada kayu wal hatab dan kayu kering atau kayu bakar. Nah, ketika dia disebutkan abu dapurnya itu menggunung, maka ini menunjukkan kalau dia adalah karimun. Bahasa kiasan untuk mengatakan kalau dia adalah seorang yang dermawan. Apa hubungannya? Karena artinya tamunya banyak, minal majik banyak yang datang, karena banyak tamu yang datang, kemudian banyak menyembelih, watahyi dan banyak masak untuk tamu, akhirnya banyaklah abu dapur karenanya. Wawa, dan ini juga mengisyaratkan kalau dia adalah seorang yang pemurah dermawan untuk keluarganya. Sehingga bolak-balik masaknya. Ya, menu hari ini nyembelih ayam, besok nyembelih apa. Nah, akhirnya abu dapurnya pun menggunung karenanya. Kemudian qaribul baiti minan nad, dan rumah suamiku itu dekat dari an-nadi. Nadi adalah tempat orang duduk-duduk ngobrol. Catatan kaki, ay minan nadi, dari nadi. Tempat orang untuk kongko-kongko, duduk-duduk, dan ngobrol. Maka nadi itu, yang disebut nadi adalah, tidaklah disebut nadi kecuali ada orangnya. Artinya, banyak orang pergi ke rumah suaminya untuk bertanya fi masailihim, tentang masalah mereka dan problem mereka. Fal makna, maka maknanya perempuan ini mendeskripsikan suaminya sebagai siadah, sebagai kepala kampung, sebagai pemimpin di sukunya, dan seorang yang dermawan, seorang yang baik akhlaknya, dan bagus muasarah pergaulannya. Bahkan boleh jadi maknanya adalah seorang yang bijak, sehingga banyak orang datang menanyakan dan berkonsultasi tentang masalah dan problem hidupnya. Kemudian yang ke-10 mengatakan, zauji malikun, suamiku namanya Malik. Wa malikun, siapa itu Malik? Malikun khairun min dhalik. Malik itu lebih baik daripada semua suami sebelumnya. Lahu ibilun kathiratun, kathiratul mabarik, qalilatul masarih. Suamiku Malik itu memiliki unta yang sangat banyak, yang sangat banyak tempat menderumnya, tempat kandangnya, qalilatul masarih, yang sedikit tempat gembalaannya. Artinya dicatatkan nomor 9, minal ibil menyesroh liyara. Ini artinya di antara unta-unta yang dimiliki oleh suaminya ada yang dilepas untuk digembalakan, dan banyak darinya ya baqa bijiwarihi, tetap ada di sampingnya, disiapkan untuk memuliakan tamu dengan menyembelihnya. Maka banyak yang di kandang karena siap-siap untuk disembelih, dan sedikit yang dilepas di penggembalaan. Wa idza sami'na sautal mizhar, dan jika unta-unta ini mendengar suara mizhar. Mizhar alatun kal'ud, satu alat musik. Ini kal'ud, sebagaimana oud itu sejenis ya, gitar. Alamakala ba'dul ulama atau bukan ya, ada penjelasannya. Kalau oud alat musik seperti oud, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, malah, seperti rebana malahan. Yudrab bihi, karena dipukul. Listikbali atiyak wa tarhib bihim, untuk menyambut para tamu dan wa tarhib, dan menyambut mereka. Ya, maka jika unta-unta ini mendengar ada suara rebana atau sejenis itu menyambut kedatangan tamu, aykonna annahunna hawalik, maka unta-unta ini pada yakin bahasanya mereka itu akan mati disembelih untuk menyambut, untuk konsumsi si tamu. Wal makna artinya inal ibila, bahasanya unta-unta ini jika mendengar suara muzhir, suara alat musik, satu jenis alat musik, alimna mereka tahu bahasanya akan datang banyak tamu, bahasanya banyak tamu yang telah sampai. Dan jika tamu-tamu tersebut telah tiba, maka unta-unta ini yakin bahasanya mereka akan disembelih. Wallahu a'lam. Kemudian yang ke-11, yang terakhir, suamiku namanya Abu Zara. Siapakah itu Abu Zara? Anasa min huliyin udhunayya. Anasa dari kata-kata naus artinya harokah, gerakan. Wal makna anasa artinya harokah udhunayya bil huliyi. Dia gerak-gerakkan telingaku dengan dia pasangi perhiasan. Wal makna aidan juga bisa juga maknanya aktsara fi udhunayya minal huluyi. Dia beri telingaku banyak perhiasan. Sampai-sampai telinga tersebut menjulur karena beratnya perhiasan, dan watatarib, dan daun telinga itu goyang-goyang. Wa sumi'alahu sautun, sampai menghasilkan suara benturan satu perhiasan dengan perhiasan yang lain yang semuanya ada di telinga. Maka dia penuhi, anasa berarti penuhi, dia penuhi udhunayya telingaku min huliyin berupa perhiasan. Wa mala'a min sahmin adudayya, dan dia penuhi adudayya, adudayya itu lengan atas, dia penuhi dengan lemak. Wah, jadilah aku gemuk dengan menikah dengannya. Artinya ana adadaiha, dua lengan atasnya itu penuh dengan lemak. Artinya gemuk. Wa bajjahani fa bajjahat ilayya nafsi. Bajahani artinya adzamani, dia memuliakan diriku dan dia jadikan aku atabajjah, aku bangga. Fa'adzumat ilayya nafsi watabajjahat, maka diriku merasa besar, merasa mulia dan merasa bangga. Maka aku merasa pede, merasa besar, jadi orang besar dengan sebab pemuliaan yang diberikan oleh suamiku. Wajadani, dia jumpai aku adalah seorang gadis yang hidup di ahli Hunaimatin, pemilik kambing-kambing kecil. Artinya Ummu Zara ini berasal dari keluarga miskin yang dipunya cuma kambing, itu pun kecil-kecil. Bisikin, di tempat yang sulit. Bisikin kila huwa makanun, adalah nama tempat. Ada yang mengatakan itu adalah sisi gunung. Wal makna-maknanya, dia jumpai, Abu Zar ini menjumpai aku pada saat dia menikahiku, bahasanya aku adalah hidup dan keluargaku hidup fi fakrin dalam kemiskinan, fi hunaimatin qalilatin, ya cuma punya sejumlah kambing yang sedikit, yang kami gembalakan kambing-kambing tersebut di salah satu sisi gunung. Setelah itu dia pindah aku dan dia jadikan aku fi ahli sahilin. Ini artinya sahilil khuyuli, sahil itu suara. Ringkian kuda bahasa Arabnya disebut sahil. Ya, dan ini punya kuda berarti orang kaya. Wa atitin. Atitin artinya ibilin unta. Ai artinya annaha asbahat umuzar ini berubah. Fi rifahiyatin dalam kesejahteraan setelah dulu fi dongkin minal aisi dalam kehidupan yang sempit. Wada isin, da isin maknanya mayudas, apa yang diinjak-injak, itulah gandum yang diinjak-injak supaya keluar bijinya dan terkelupas, terpisah dari kulitnya dan terpisah anhu darinya ati benu jeraminya atau kulitnya. Sebagaimana dilakukan sekarang ini fi ba'di biladir rif, di sebagian daerah-daerah yang pelosok. Ini kata Syekh Mustafa, yarmuna al-qam, mereka lemparkan gandum di jalan yang dilewati oleh banyak mobil supaya tertelindas ban mobil, terpisahlah biji dan jeraminya atau kulitnya. Nah, itu kalau di sebagian negeri Mesir, di daerah Mesir yang pelosok, seperti itu caranya. Gimana kalau di zaman silam, di masa silam? Bahkan ada da'is yang nginjak-nginjak, kalau di masa salaf adalah dawab, adalah binatang. Wa munaqin, munaqin walladhi lahu naqiq, adalah sesuatu yang memiliki naqiq. Qala ba'du ulama, sebagian ulama mengatakan yang dimaksud naqiq ini suara seperti tadi. Sohil itu suara kuda. Nih, atitin itu suara suara apa? Unta. Ini adalah suara unta yang terengah-engah karena beban yang berat. Ya. Dan maka munaqqin, nah ini memiliki naqiq, memiliki suara. Nah, kata sebagian ulama yang dimaksudkan adalah ayam. Ringkasnya wal makna, maksudnya berubahlah dia fi tharwatin wasi'atin, dalam kekayaan yang sangat luar biasa. Suaminya Abu Zar ini punya kuda-kuda, punya banyak unta, punya tanaman-tanaman yang tadi diibaratkan dengan da'is, maksudnya hasil panennya banyak. Wa tuyur, dan dia punya burung-burung ayam dan sebagainya dan lain-lain. Fa'ing dahu, kalau di dekat suamiku Abu Zara, aku lufala uqobah. Aku boleh bicara, boleh menyanggah, ngomong, boleh ngomong dan tidak akan dijelek-jelekkan. Artinya layuqobah kauli, ya, ucapanku tidaklah kemudian dijelek-jelekkan, dikomentar ucapan enggak mutu atau semacam itu, enggak. Wala atau wala yuqabbih qawli, Abu Zar itu tidaklah menjelek-jelekkan ucapanku, tidak pula membantah ucapanku. Lain dengan suami sebelumnya, jika ada istrinya ngomong, ya pukul kepalanya, kemudian bengkak, badannya berdarah. Nah, kalau sama Abu Zar nyantai, mau ngomong, komentar, boleh. Enggak pernah dibantah. Bal ana mudallalatun indahu, karena aku adalah seorang perempuan yang dimanja di sisinya. Maka ngomong dipersilahkan. Wa arkudu, dan aku tidur, fa atasabbah, bangun-bangun itu sudah subuh. Tidak harus bangun jam 3, jam 4 untuk harus melakukan aktivitas ini dan itu. Tidurnya boleh nyantai. Artinya ana, mau aku tidur ila subah sampai pagi, tidak ada satupun yang membangunkan aku li amalin, untuk harus bekerja dengan pekerjaan rumah. Kenapa? Sudah banyak pembantu, hunakal khodam. Sudah ada pembantu untuk masak, pembantu untuk ini. Ya. Yang mereka bekerja untukku berbagai macam pekerjaan. Falayakulu li Abu Zar, tidak pernah berkata kepadaku, ayo bangun, siapkan makanan. Ya, kasih makan kuda. Walahai hayyai al-markab, siapkanlah kendaraan. Karena sudah ada khodam, banyak pembantu yang mencukupiku. Andalika, sehingga tidak melakukan semua aktivitas itu. Maka tidak harus bangun ketika pagi masih buta. Bisa, boleh bangun siang-siang, bangun-bangun ya, makanan juga sudah siap, sarapan sudah beres karena semuanya sudah disiapkan sama pembantu. Wa asrabu, dan aku pun minum, fa ataqonnah. Ataqonnah artinya asrab, aku minum sampai hilanglah dahaga. Wakil dan dai menjelaskan, aku minum ala mahlin, tidak tergesa-gesa. Dan minumnya di sini minum susu. Li'anni la akhsha, karena aku tidaklah khawatir kalau susunya itu habis. Karena susu mawjudun da'iman, selalu ada, pagi ada, siang ada, sore ada. Lain hanya dengan orang miskin yang kemudian susunya terbatas, maka dia tidak bisa tidak bisa dipuaskan. Maka aku minum sampai puas. Kemudian dia menceritakan tentang ibu mertuanya, Ummu Abu Zara, ibunya Abu Zara. Tahukah engkau bagaimanakah ibunya Abu Zara? Bagaimanakah mertuaku? Dan ini luar biasa. Menantu bangga dengan ibu mertuanya. Biasanya ada kles dan sebagainya dengan ibu mertua. Lah ini kok malah membanggakan ibu mertuanya. Hukumuha khodahun. Hukum, lihat catatan kaki. Hukum hiyal a'dal wal ahmal. Dia adalah semacam alat untuk memikul, alat untuk membawa barang. Tudak fiha al-amti'ah, diletakkan badannya amti'ah, barang-barang. Dan maka wadah untuk nyimpan barang-barang. Ukumuha, wadahnya itu rodahun. Rodahun artinya wasi'atun azimah, besar dan lebar. Wabaituha fasahun, dan rumahnya itu luas. Atau sebelumnya, wal makna, maknanya tentang tadi wadahnya besar, dia deskripsikan ibu mertuanya. Maksudnya ibu mertuanya memiliki banyak alat, banyak perkakas, banyak barang, dan banyak pakaian. Wabaituha, dan rumah ibu mertuanya itu luas, kabirun besar, hartanya banyak. Ibu mertuanya hidup dalam khairin kathirin, wa'isin rahidin, wafirin. Dalam kebaikan yang banyak, dan penghidupan yang longgar, wafirin, dan berkecukupan. Wabaituha fasahun, rumahnya luas. Nah, Abu Zar ini ketika menikahi Ummu Zara itu mungkin wallahu a'lam dia sudah duda, punya anak, nikahi gadis. Ibnu Abu Zara, anaknya Abu Zara, anak tiriku. Ya, tahukah kalian bagaimanakah anak tiriku, anaknya Abu Zara? Macauhu kamasali satabah. Tempat tidurnya seperti masali satabah. Lihat catatan kaki. Satabah artinya sa'abul jarid, artinya pelepah korma. Al-jarid yang sudah dibersihkan dari daun-daun. Aladzi yushaqqu kemudian dibelah. Fayakhadhu minhu kemudian dibelah kecil-kecil ini kemudian diambil qutban ruqaq. Diambillah ruqaq tipis. Qutban ya bisa kita katakan diambillah apa kulitnya yang tipis. Tunsat minhul hasir kemudian dijalin jadilah ya, jadilah tikar. Sedangkan masal adalah al-ud adalah kayu dalam halnya adalah tadi apa kulit ya, kulit pelepah korma aladhi sulah sulah artinya suhibah ditarik dari tikar ini. Artinya dia anaknya Abu Zara tidur di tikar yang terbuat dari kulit pelepah pelepah kurma. Takni yang dia maksudkan bahasanya tempat tidur yang di sana anaknya Abu Zara itu tidur, itu tempat tidurnya itu kecil. Tidak menghabiskan tempat yang luas. Qadra seukur unsur pembentuk al-hasir, pembentuk tikar yang ditarik dari tikarnya. Intinya annal walad bahasanya anaknya Abu Zara tidak menghabiskan ruang dan space yang besar dalam rumah untuk keperluan tidurnya. Ini yang disimpulkan oleh penulis Mustafa Al-Adawi. Adapun Al-Hafidh Ibnu Hajar di Fathul Bari mengatakan makna kalimat ini yang nampak bagiku bahasanya dia wasofatu dia deskripsikan anak tirinya kalau dia adalah seorang yang khafiful wata'ah alaiha. Bebannya adalah ringan, bebannya bagi, untuk Ummu Zara itu ringan. Li'ana zaujal ab karena istri seorang ayah, istri seorang duda punya anak, ghaliban biasanya yastaskil waladuhu min ghairiha. Anak suami dari ibu yang lain, ibu sebelumnya itu akan jadi, akan suka membebaninya. Fakana hadza yukhaffif anha. Sedangkan anaknya Abu Zar ini memberikan kemudahan dan keringanan untuknya. Fa idza dakhala baitaha, maka ketika si anak ini masuk ke rumahnya, fatafaq lalu bertepatan anahu qala fihi, kalau dia tidur di rumah itu, di kamar itu, masalan misalnya, lam yattajik, dia tidaklah tidur kecuali di qadr mayasilu saif min ghamdihi, sekedar ya pedang yang dicabut dari sarungnya kemudian bangun. Muballaghatan, ini supaya kalimat hiperbol untuk menunjukkan at-takhfif anha, memberikan keringanan untuk Ummu Zara. Maka kalau Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan ya biasanya kalau kemudian pada ibu tiri bapaknya orang kaya itu seringkali anak itu membebani ibu yang baru apalagi dia udah agak gede gitu. maka dia suruh ini dan itu, ya, dibebani macam-macam. Kalau ini kata Uzair, enggak. Dia enggak neko-neko, enggak aneh-aneh, tidur ya tidur. Nah, enggak kemudian ngerjain istri bapaknya. Kemudian yusbi'uhu dhira'ul jafrah, telah mengenyangkan si anak ini hastanya jafrah. Jafrah maknanya adalah al-untha minal ma'iz. Ma'iz itu adalah kambing biasa, kambing Jawa, bukan gembel, yang betina, yang umurnya baru 4 bulan. Ya, maka Ummu Zar mau mengatakan bahasanya anak suaminya bukanlah seorang yang banyak makan dan minum, enggak ngabis-ngabisi. Dia sudah kenyang dengan cukup hastanya anak kambing. Ini anak laki-lakinya ada satu, dan Abu Zar punya juga anak perempuan, bintu Abu Zara, anak perempuannya Abu Zara. Tahukah engkau bagaimanakah anak perempuannya Abu Zara? Tau'u abiha wa tau'u ummiha. Perempuan yang anak yang taat sama bapaknya, sama taat sama ibunya. Wa mil'u kisaiha, penuh pakaiannya. Apa maksudnya penuh pakaian? Artinya badannya penuh, artinya gemuk. Badannya itu penuh. Maka mil'u kisaiha bisa kita artikan bajunya sesak. Sesak karena gemuk. Atahallahu bastatan fihi, Allah berikan kepadanya kelebihan pada badannya yang gemuk. Wa ghaidhu jaratiha, ya, tentang jarah ada dua pendapat. Ada yang mengatakan jarah itu maknanya dharah, madunya. Dan ada yang mengatakan jarah di sini adalah tetangganya alal hakikah, dengan makna hakiki. Tetangga betul-betul tetangga. Dia membuat marah, membuat hasad tetangganya karena hidupnya kok makmur, gemuk. Ini buat hasad dan tidak senang madunya. Kalau maknanya madunya berarti anak perempuannya Abu Zar ini sudah nikah, ya, dan dia pun hidup bahagia dengan suaminya, sampai madunya pun tersinggung, gak suka karenanya. Atau kalau dia artikan tetangga, ya dia sudah nikah, punya tetangga, yang tetangganya ini pun hasad, tak suka karena ini kenapa anak perempuannya Abu Zar ini hidupnya demikian nyamannya. Kemudian jariyatu Abu Zara, budak perempuannya Abu Zara, bagaimanakah dengan budak perempuannya Abu Zara? La tabuthu hadithana tabathithan, dia tidak menyebarluaskan perkataan kami tabathithan dengan disebarluaskan. Artinya la tansur wala tudhir, tidak menyebarluaskan dan tidak menampak-nampakkan. Wala tunakif, catatan kaki tunakis, artinya tidak mengkhianati kami dan tidak mencuri. Wala tunakif mirosana, harta kami. Dalam riwayat yang lain mirotana, kalau miroh maka artinya adalah makanan. Tangkisan, dia tidak pernah khianat dan tidak pernah mencuri harta kami. Betul-betul tidak pernah mencuri harta kami. Wala tamla'u baitana ta'syishan, dan dia tidaklah penuhi rumah kami dengan ta'syishan. Ini artinya rumah itu bersih. Berarti ta'syishan itu kotoran dan sampah. Artinya budak perempuannya Abu Zar ini membersihkan rumah, sehingga tidaklah biarkan rumah itu ada satupun kotoran kotoran dan nisan kotoran. Mali'an bilkhar, yang penuh dengan serpihan-serpihan kain, atau penuh dengan sesuatu barang-barang yang tidak ada faedahnya. Wa makna akhar dan makna yang lain, bahasanya budak perempuan yang besar ini tidak pernah membawa masuk ke dalam rumah kami sesuatu yang haram. Demikian juga bisa artinya dia tidak pernah membiarkan makanan itu rusak dan basi. Nah, artinya singkat ceritanya Ummu Zar ini menceritakan hidupnya sangat-sangat nyaman, sangat-sangat enak bersama Abu Zar. Qalat, kemudian Ummu Zar menceritakan tentang sebab dia diceraikan oleh Abu Zara. Kharaja Abu Zara'in, maka Abu Zara satu hari keluar rumah. Wal autabu tum dohu tum tun khabu. Autab maknanya adalah kudur laban wa auyatuhu. Semacam periuk untuk tempatnya susu, wa auyati atau wadah susu. Tum khadu artinya tu khaddu kay yustakhad minha az-zabad wa thaman. Dia disaring supaya tersingkirkan buihnya, buih susu dan lemak susu. Ya, maka maknanya dia keluar rumah untuk keperluan tadi menyaring, ya, menyaring susu. Wa min ahli ilmi, namun ada juga ulama yang memberikan tafsiran untuk kalimat ini. Abu Zara keluar dari rumahnya Ummu Zara. Saat itu Ummu Zara sedang menyaring susu. Fakanat, oleh karena itu Ummu Zara nampaklah capek karena pekerjaannya. Fastaqalat, lalu selesai dari pekerjaannya. Setelah selesai dari aktivitas yang mencapekkan, tentu Abu Zar ini melihat istrinya dalam keadaan capek. Ya, tentu perempuan yang capek itu keadaannya tidak enak dipandang. Faka'nahu zahida fiha. Kemudian timbul tidak respect dan tidak suka dengan Ummu Zahra. Versi yang lain mengatakan, menafsirkannya demikian. Falakya imro'atan. Kemudian Abu Zahra ini berjumpa dengan seorang perempuan. Ma'aha, bersama perempuan ini waladani, dua anak, yang dia adalah dua anaknya. Ya, kal fahdaini, ya, yang seperti ya, macan, seperti fahad. Ya, fahad itu apa? Macan tutul ya. Fahida, ya, macan kumbang. Apa yang dimaksud anaknya seperti macan? Artinya annahu sura bil waladain. Abu Zar itu senang dengan anak tersebut. Wa ujiba bihima. Dia kagum dengan anak itu. Wa min thama, dari sana maka dia ingin mendapatkan dari perempuan ini anak seperti anaknya perempuan tersebut. Ini anaknya lucu-lucu, menarik, bagus sekali. Maka kemudian Abu Zar kemudian berpikiran untuk menikahi ibunya supaya punya anak seperti ya, mereka dua anak ini. Yal'abani, yang keduanya bermain-main di bawah pinggang ibunya. Birumanatain, dengan dua rumanah. Nah, ini dia mendeskripsikan tentang tentang fisik ya, istri barunya yang nanti kemudian fatolakoni wanakahaha. Akhirnya Abu Zar itu menceraikanku dan nikah dengan perempuan itu. Dia deskripsikan tentang fisik dari perempuan ini. Sebagian ulama menyebutkan ana maknaha, makna kalimat ini dia bermain di bawah, anak-anaknya itu bermain di bawah pinggangnya, ini mau mengungkapkan bahasanya, maaf-maaf, pantatnya besar. Anak al-yataiha azimatain. Dua pantatnya itu gede-gede. Karena pantatnya itu besar, maka fa'idha staqallat, maka jika perempuan itu terlentang di punggungnya, dia terlentang, tidur terlentang, irtafa'at di semua, maka badannya itu tidak bisa nyentuh lantai. Ya. Badannya, punggungnya itu tidak bisa kemudian nyentuh lantai. Karena terganjal pantat. Ya. Karena terganjal pantatnya. Maka irtafa'a, maka naiklah jismua badannya, yaitu bagian badan yang di dekat al-yataiha, dua pantatnya. Di bagian punggungnya. Itu naik sehingga tidak bisa menyentuh anil ardi, lantai. Lauja'at tiflani, seandainya dua anak tersebut yarmiyani, melemparkan sesuatu di balik itu, berarti ada rongga kan, ada rongga ini pantatnya, ini badan ada punggung di yang dekat pantat terangkat, nggak bisa nyentuh lantai, berarti ada rongga di situ kalau perempuan ini tidur terlentang. Maka seandainya dua anak tadi melemparkan romanah, wallah alam, saya belum dapatkan terjemah romana, mungkin delima, namun kalau delima ruman, enggak ada tak marbutahnya. Yang jelas dia lemparkan sesuatu yang ukurannya cukup besar, minta dihat di rongga tadi di bawah, Mbak. Ya, di bawah punggung ya, berarti di bawah punggungnya, marot aromanah minta di dhahriha. Maka benda tadi bisa lewat di balik, di bawah punggungnya. Wadhalika, dan itu terjadi, min azmi al-yataiha, karena besarnya pantat perempuan itu. Itu yang dimaksud bermain-main birumatain, birumanah, dengan dua rumanah keduanya. Ada penjelasan yang lain untuk kalimat ini. Wa qaulun akhar, pendapat yang lain mengatakan dua anak ini main-main dan keduanya berdekatan dengan ibunya. Itu tentang yal'abani min tahti khasriha. Wa minhum man hamala, dan ada juga ulama yang memaknai rumanah ini, maknanya adalah maaf, buah dada si perempuan. Wa dallala bidzalika, kemudian ini jadikan dalil ala sigari sinniha, untuk mengatakan bahwasanya perempuan tersebut masih belia. Namun anaknya sudah dua. Ya. Ya, dan kalimat bermain-main dengan dua rumanah, kemudian tadi rumanah diartikan buah dada, itu artinya anasat yaiha lam yatadalla minal kibari. Ya, bahasanya buah dada perempuan tersebut belumlah terjulur karena tua. Masih buah dadanya, maaf, itu masih montok karena masih muda. Nah, akhirnya setelah ketemu dengan perempuan ini, talaqani wa nakaha. Dia ceraikan aku dan dia nikahi perempuan itu. Lalu kemudian Ummu Zahra pun ya, nikah dengan lelaki yang lain. Fanakah tubak dahu, maka setelah bercerai dari Abu Zara, aku kemudian menikah rojulan sarian, seorang yang sarian. Sarian min surotin nas, artinya kubara uhum, pembesar, ya, tokoh. Fi husni surati walahai'ah, yang memiliki rupa yang bagus dan tampilan yang menarik. Rokiba syarian, yang menaiki syarian. Syarian artinya farosan jayidan, kuda yang bagus, khiaron yang bagus, faikon yang bagus. Yamdi fisairihi, yang berjalan dengan kencang, bila futurin tanpa loyo. Wa akhoda khotiyan, mengambil khotiyan, huwa aramah al-khoti. Aramah al-khoti artinya tombak dari daerah khoti. Artinya dia mendatangkan tombaknya dari satu tempat namanya khot. Dan dia adalah satu tempat di daerah Bahrain. Diimpor darinya arimah berbagai macam tombak. Tombak yang bagus. Nah, dia memiliki tombak yang bagus. Wa aroha alayya na'man thariya. Aroha artinya atabia, dia bawa istrinya ke al-marah. Marah itu adalah maudi'ul masyiyah, tempatnya binatang ternak. Ay roja'a ilayya ingda rawahihi, atau maknanya dia pulang ke rumahku di sore hari. Na'man tharian, binatang ternak. Tharian artinya adalah al-malul kathir minal ibil wa ghairiha, harta yang berlimpah berupa ternak, unta atau lainnya. Maka bisa maknanya aroha itu artinya datang di waktu sore alaiya ke rumahku dengan membawa harta yang banyak. Wa a'tani min kulli raihatin zaujan, dan dia berikan kepadaku setiap raihah, raihah itu artinya wangi, zaujan pasangan. Kalau dicatatkan kaki dalam riwayat yang lain maknanya adalah disebutkan dhabi'ah. Dhabi'ah yang wal makna artinya a'tani, dia berikan min kulli syai'in, segala sesuatu yang datang dan pergi, sinfain, dua pasang. Famasalan misalnya unta, kambing, sapi dan budak dan yang lainnya, taruhu itu pergi, maka segala sesuatu yang pergi atau segala sesuatu yang disembelih, maka dia akan berikan kepadaku gantinya. Yang semula satu menjadi diganti dengan dua. Dan dia berikan untukku sinfan, satu pasang. Ya, maka a'tani, maka dia berikan setiap yang hilang atau setiap kali yang disembelih, zaujan, satu pasang. Dan suamiku yang kedua ini mengatakan, makanlah wahai Ummu Zara, dan berilah makan untuk keluargamu. Mirah artinya to'am, makanan, sebagaimana perkataan saudara-saudara Yusuf, wa namiru ahlana, kami memberi makan keluarga kami. Artinya najlibu, kata ikhwatu Yusuf, saudara Yusuf, kita akan bisa bawakan untuk keluarga kami al-mirah, makanan. Wal murad maksudnya, maksud dari perkataan suami yang kedua dari Ummu Zara ini, dia berkata pada Ummu Zara, silihim, sambunglah hubungan dengan keluargamu. Wa ausi'i alaihim bil mirah, berilah kelapangan mereka dalam masalah makanan. Ini, beri mereka makanan yang berlimpah dan berkecukupan. Artinya fahadil mar'ah wasofat zaujaha, maka Ummu Zara menceritakan tentang, mendeskripsikan suaminya yang kedua, dia adalah tokoh di kaumnya, seorang pemberani. Buktinya punya apa? Tombak yang bagus, seorang yang memiliki kelebihan, seorang yang dermawan dan dermawan. Maka suami yang kedua ini tunggangannya adalah menaiki kuda yang terbaik. Yakhruju, dia keluar dalam keadaan berperang dan bersamanya anak panah yang bagus. Min ajwadi siham, termasuk anak panah yang paling bagus. Fayarji, lalu pulang dalam keadaan menang, mendapatkan ghanimah. Fayadkhul alayya, maka kemudian dia pun masuk ke tempatku. Mingkulinauin mimma yuthbahu zaujan, dia ganti segala sesuatu yang telah, segala macam yang telah disembelih, dia ganti satu pasang. Dia pun tidak membatasiku dalam masalah memberikan hadiah dan menjambung hubungan kekerabatan dengan keluargaku. Bahkan dia mengatakan, silakan nikmati engkau makan wa umul zara, dan silakan kau bagikan kepada keluargamu dan muliakan mereka. Kemudian qalat, kata Ummu Zara, falau jama'tu kulla syai'in a'tanihi. Kemudian dia melakukan komparasi suaminya yang kedua dengan suaminya yang pertama, yaitu Abu Zara. Seandainya aku kumpulkan segala sesuatu a'tanihi, yang diberikan oleh suamiku yang kedua ini, maka itu tidaklah seimbang, belumlah sampai dengan embernya Abu Zar yang paling kecil. Mabalagh, tidak sampai asra aniyati Abu Zar, wadahnya atau embernya Abu Zar yang paling kecil. Artinya tidak ada apa-apanya dengan pemberian Abu Zar. Inilah resiko nikah dengan janda. Dibandingkan dengan suaminya yang dulu, itu tidak apa-apanya dengan suamiku yang dulu. Dia lebih dermawan lagi, lebih... kemudian minal ulama, di antara ulama ada yang mengatakan innalladhi yajma'uhu hadza zawju minal ghuswah, bahasanya apa yang bisa dikumpulkan oleh suaminya yang kedua setelah pulang perang, idza qusima 'alal ayyam, jika dibagi sebanyak hari sampai datang peperangan yang kedua, maka jatah masing-masing hari tidaklah memenuhi wadah yang paling kecil dari wadahnya Abu Zara. Namun waladhi yadharuli, yang nampak bagiku, kata Syekh Mustafa Al-Adawi, pastinya perempuan ini menginginkan dengan kalimat ini berlebih-lebihan untuk menunjukkan unggulnya Abu Zara, wallahu a'lam. Dan ini akhir kisah, dan Aisyah mengatakan pastinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkomentar kepada Aisyah, kuntu laki, aku denganmu bagikan Abu Zara dengan Ummu Zara. Artinya dalam satu masalah, yaitu dalam masalah bahagia, bukan dalam masalah mencerai, bukan dalam masalah kalau Abu Zar kan dicerai, Abu Zar kan menceraikan Ummu Zara. Namun yang dimaksud semisal di sini, semisal dalam kehidupan bahagianya. Ya, maka di sini terdapat pelajaran bahasanya yang namanya permisalan, penyamaan dua hal itu tidak mengharuskan dalam semua sisinya sama. Aku seperti Abu Zara, aku dan engkau sebagaimana Abu Zara dengan Ummu Zara. Itu tidak dalam masalah duitnya Nabi yang banyak, tidak dalam masalah berlimpahnya harta, karena Nabi itu bukan seorang yang berlimpah harta. Bukan pula dalam masalah mencerai, karena Abu Zara itu menceraikan Ummu Zara. Namun dalam masalah hidup bahagia dan berkesan. Cuma dalam satu sisi saja. Ya, tentang kandungannya dari Fathul Bari nanti akan kita baca di pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa ruta'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.